lagi masih tetap biru. Selama itu kami tetap ada, terus melangkah, terus membirukan Jakarta Utara. Laut masih tetap biru. Selama itu kami tetap ada, terus bernyanyi, terus menyatukan Jakarta Utara. Demi darah yang telah kau alirkan, demi nyawa yang telah kau korbankan, siang dan malam tetap satu hati kami MG Mania. Laut masih tetap biru. Selama itu kami tetap ada, terus bernyanyi, terus menyatukan Jakarta Utara. Demi darah yang telah kau alirkan, demi nyawa yang telah kau korbankan, siang dan malam tetap satu hati kami MG Mania. Walau banyak yang coba terhancurkan, intimidasi sampai provokasi, jangan bermimpi merenyapkan kami, kami MG Mania.